Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: Idza na'ata al-ismallah, idza na'ata ismallah mufradan bina'tin mufradin lam yafsil bainan na'ti wal man'uti fasilun lahu la rajula dharifa jalisun jaza fil na'ti al fathu wan nasbu wa raf'u. Baik, nah perhatikan idza na'atta, perhatikan di sini ya, idza na'ata ismallah. Ya, nah jika Anda, kalau dicetakan yang lain nu'ita, ya. Kalau di kita na'ata ya, kalau di mata nu'ita, idza nu'ita ismu la mufradan itu. Nah kalau di sini na'ata, nah apabila Anda menaatkan isim la, memberikan na'at isim la, ya. Apabila Anda menaatkan isim la mufradan dengan isim mufrad, ya, afwan, isim la yang mufrad bina'tin mufradin dengan na'at yang mufrad juga, Anda menaatkan isim la, ya, dengan, ya, na'at yang mufrad juga. Walam yafsil bainan na'ti wal man'uti fasilun, dan tidak dipisah oleh sebuah pemisah antara na'at dan man'ut. Ya, la rajula dhorifa, perhatikan dhorif na'at dari mana? Rajul, dipisah enggak? Enggak. Sekarang rajul isim la mufrad dina'atkan juga dengan mufrad, yaitu dhorif. Ya, pandai, cerdik. Tidak ada pria yang cerdik yang duduk. Tidak ada pria cerdik yang duduk. Maka pada dhorif di sini, jaza fin na'ati al-fathu. Boleh. Dhorifa. Wa nasbu. Dhorifan. Wa raf'u. Dhorifun. Ya. Gampang ini takhrijnya. Ya. Itu disebutin di bawah nanti. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kalau ya dhorifa ya berarti jelas ya, kalau dia dhorifa ya, la rajula dhorifa berarti ya, dia seperti tarkib ala juz'ain ya, dia seperti susunan dari dua bagian, nanti kayak bilangan belasan ya, mabni ala al-fath, dia seperti dua susunan, dia susunan dua bilangan tarkib ala juz'ain, susunan dua bagian. Nah kalau dia mansub ya berarti jelas takhrijnya gimana, dia na'atnya kemana, ke mahal isim la yang mansub. Kalau dia dhorifun gimana, na'at kepada mahal la dan isimnya yang ibtida. Paham gak sini? Baik. Nah, fa in fasala fasil baina na'ti wal man fasilun. Nah, sekarang kalau ada ya, fasil, ada pemisah. Au kana na'tu ghairu mufradin, atau na'atnya bukan mufrad. Jaza raf'u wa nasbu faqat, enggak boleh fathah, ya. Enggak boleh fathah. Ya, barakallahu fik. Enggak ada yang mereka menjadikan satu apa namanya? Dua kalimat yang beda seperti satu kalimat, enggak ada. Orang Arab enggak menjadikan kayak begitu. Ya, jadi boleh dikatakan begini, la rajula jalisun ya, dhorifun atau dhorifan Ya, antum boleh mengatakan la rajula jalisun dharifun atau dharifan. Ya, dia difasil ini. Ini kan dharif na'at dari rajulun. Difasil, dipisah oleh khobarnya. Ya, maka boleh jalisun atau afan, boleh dharifun atau dharifan. Wala rajula tali'an ya, atau tali'un jabalan hadirun. Nah. Gampang ini ya. Tayyib barakallahu fi. Tadi pagi yang udah baca siapa aja? 1, 2, 3. Ngopi kerik gak tunjuk tangan. Antum semua yang ngituin kok. Nah. Baik. Nah sekarang dibaca. Nah, di sini. Siapa? Si. Ini nih. Zaki. Rukiba. Tapi ini paham sini ya? Ya. Jaza an-na'tu wal fathu wan nasbu. Ya, kalau na'atnya ya, na'atnya dan man'utnya isim mufrad dan tidak difasil dari isim, dari yang man'ut isim la. Maka man'ut na'atnya ini boleh tiga. Fathah, nasab, rafa. Kalau fathah, la rajula dharifa jalisun. Takhrijnya gimana? Dia ala anna na'tah, na'atnya ini dharifa. Ya, turukkiba. Dia ditarkib ma'al man'ut dengan man'ut. Dia ditarkib, digabung, disusun jadi satu. Tarkibah khamsata asyarah. Sebagaimana tarkibnya, penyusunannya khamsata asyarah. Dia jadi satu kan? Jadi satu. Padahal khamsata sendiri, asyarah sendiri. Cuma dia seperti satu bagian. Ya. Nah ini seperti tarkibnya khamsata asyarah qabla dukhulila, sebelum masuknya la. Ya. Dia seolah-olah satu bagian. Fasara na'tu wal man'utu kasyai'i al-wahidi. Maka na'at dan man'ut, maka jadilah dia seperti satu bagian. Wadakhala thumma dakhala alaihi mala. Ya, di satu bagian ya, rajula dharifah, ya sudah seperti itu. Masuklah. Ya. Masuklah ya, jadi la rajula dharifah, sudah. Mau gimana lagi sudah seperti itu. Ya. Kama idza qulta, sebagaimana Anda mengatakan la khamsata asyara indana. Seperti itu. Khamsata asyara sebelum masuk la pun juga dia sudah seperti dua bagi, satu bagian ya. Nah, dia babni alal fath. Ala tarkib ala juz'ain. Mau dia marfu, mansub, majrur ya khamsata asyara aja. Ya. Ya, baik barakallahu fik. Ya, jaa khamsata asyara taliban. Ra'aitu khamsata asyara taliban, marartu bi khamsata asyara taliban. Nah, sama aja. Ya. Semuanya begitu. Masuklah ya, sama juga la khamsata asyara. Udah gitu aja juga. Ya, indana. Nah, sekarang nasab. Ya, dibaca lagi satu. Baik. Nah sekarang kalau nasab ra rajula dharifan jalisun. Takhrijnya ala anna na'ta ala anna annahu na'tun. Berarti dharifan na'at. Na'at ke mana? Ke mahal isim la. Karena mahalnya nasab. Ini kayak kemarin la haula wala quwata. La haula wala quwatan. Kuatan ya, dia na'at kepada mana? Mahal isim la. Kayak begini juga. Nah sekarang rafa la rajula dharifun sama la haula wala quwatun. La haula wala quwatun. Nah itu mahalnya kemana? Ke mahal la dan isimnya. Itu tidak. Berarti marfu. Baik. Bi rafi dharifun. Takhrijnya dia sebagai na'at pada mahal la dan isimnya. Karena mahal keduanya raf'un bil ibtida. Terus selanjutnya lagi. Yurakibun. Baik, berikutnya. Oh, karena nak tu ghairu mufradin. Ini jadi penjelasan yang mana nih? Oh ini, apabila na'at dan man'ut difasal, ada pemisah atau na'atnya bukan mufrad atau na'atnya bukan mufrad, maka boleh rafa' dan nasab saja. Ai bi an kana mudhafan aw syabihan bi mudhaf, yaitu sekarang na'atnya itu bukan mufrad, ya. Mufrad dalam bab ini berarti apa? Malaisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Berarti sekarang na'atnya itu mudhaf atau syabihan bil mudhaf. Fal awal, maka yang pertama, misalkan dia mudhaf. La rajula sahiba ilmin, la rajula sahiba ilmin mamkutun. Kan ini boleh, boleh cuma dua ya. Nasab dan ya rafa'. Wasani kama wasani kamisalil musannif. Yang kedua sebagaimana contoh dari musannif. Yang pertama kalau dia bukan mufrad. Nah, kalau yang kedua yang difasal. Yang difasal berarti la rajula jalisun dharifun atau dharifan. Tapi barakallahu fi. Nah, sekarang kita kasih contoh berikutnya. Yang la rajula sahibi ilmin kita ganti sekarang dengan yang syabih bi mudhaf. Berarti gimana? Ya. La sahiban, la rajula sahiban ilman, ya, mamkutun. La rajula sahiban ilman mamkutun. Ini yang pertama atau yang kedua? La rajula sahibun ilman mamkutun. Ini sama aja kayak la rajula sahiba ilmin. Ya, kalau ini mudhaf, kalau yang ya, kalau yang mudhaf jelas di sini ya. Ya. Atau rafa' juga bisa. La rajula sahibu ilmin mamkutun. Ya, mamkutun. Maka jaza ar-raf'u wa nasbu faqat. Takhrijuhuma 'ala an-nahwi ma taqaddama. Takhrijnya seperti contoh yang sebelumnya. Ya. Ya, takhrijnya. Ya, kalau nasab kalau berarti sahiba ilmin berarti dia ma'tub kepada isim la, afan ma'tub. Na'at kepada isim la. Sahiba ilmin. Nah, sekarang marfu. Sahibu ilmin berarti ya, na'at kepada la dan isimnya. Begitu juga nanti yang syabih bil mudhaf. Sahiban ilman atau sahibun. Ya, ilman itu ya sama kayak tadi. Ya. Wa inna man tamna'a al-fathu. Nah, sekarang kenapa enggak boleh fathah? Ya. Enggak boleh fathah kenapa? Ya. Taib barakallahu fikum. Misalkan dia ada fasal, ya, ini bisa kayak dicontohkan oleh musannif. La rajula jalisun dengan khobar nih, ya. Zorifa, kenapa enggak boleh? La rajula jalisun zorifa, kenapa enggak boleh? Nah, berarti kayak seperti ini aja antum sudah bisa jawab. Berarti sudah hilang, ya, sudah hilang kesamaan dia dengan khamsata asyara. Kalau khamsata asyara, tarkibnya itu ala juz'ain, berbarengan. Kalau ini kan sudah terpisah, enggak bisa. Ya. Wa inna man tana'a al-fathu, nah ini enggak boleh, fathah, dilarang. Lita'adzurihi, karena ya sudah ta'adzur, mustahil ya, bituli, ya dengan udah kepanjangan ya, Kasyi al-wahid itu cuma dua aja. Lah ini tiga, ini enggak bisa. Ya. Tapi barakallahu fiik. Apalagi i'rabnya udah beda juga lagi. Jadi sudah khabarnya kan. Fa innal binaa yastadi'i at-tarkiba. Nah, kalau mau dimabnikan, dimabnikan bina, dimabnikan, ini bina maksudnya mabni. Ya, kayak khamsata asyara itu mabni. Kan kayak ini nih. La rajula isimnya kan isimnya itu apa? Isimnya berarti apa tergantung i'rabnya, ya. Rajula isimna mabni alal fath. Yang pertama, la rajula dzarifa jalisun. Dzarifa berarti apa? Mabni alal fath, ya. Bi mali nasbin. Kenapa? Karena dia na'at dari rajula. Nah, bina mabni ini yastadi at-tarkib. Ya, dia menuntut memerlukan adanya tarkib susunan bareng begitu. Ya. Dua wahum sedangkan mereka ulama alinahu atau orang-orang Arab la yurakibun. Mereka tidaklah mentarkib menyusun mazada ala kalimatain. Menyusun kalimat yang lebih dari dua kalimat. Ya. Wajalunaha wajalunahu kasyai alwahid. Dan mereka menjadikannya seperti sesuatu yang satu. Tidak demikian. Mereka hanya mentarkib dua kalimat saja. Tabarakalafik. Sudah nih ngerti sini? Paham enggak? Ya. Sekarang berikutnya. Wa idza juhila khabaru la wajaba dzikruhu. Kama masalna, kalau khabar la itu enggak diketahui, maka wajib disebutkan sebagaimana yang kami sebutkan. Ka qaulihi alaihi salatu wasalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ahada aghyaru wala ahada. Ini kan kalau disebutin khabarnya aghyaru, enggak diketahui apaan. Tapi kalau la haula wala quwata illa billah, ini jelas khabarnya. La haula lana wala quwata lana, jelas. Tidak ada daya dan upaya bagi kita dari kita illa billah. Ini jelas. Tapi kalau la ahada minallah, apaan itu? La ahada minallah, maka wajib disebutkan aghyaru. Ini kan konteksnya lagi bicara masalah cemburu ya. Lihat tuh di footnote ya, la la nafiyal jinsi ta'malu amala inna ahada ismuha aghyaru khabaruha minallah jar majrur muta'alliq bi aghyaru liyana husmu tafdil isim tafdil ya. Wa fi hadha al hadisi isbatu sifatil ghairah lillah. Wah tuh ini lagi pindah ke kajian akidah ini. Dan dalam hadis ini terdapat penetapan sifat cemburu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca harga. Iya, yang bawah tuh enggak apa-apa, faedah akidah. Nah, dengan penetapan yang layak bagi kemuliaan Allah tanpa ada tasbih. Tasbih penyerupaan, ini tamsil sama aja. Tasbih menyerupai, tamsil menyamakan. Tapi kalau yang cocok apa? Tamsil. Karena firman Allah laisa kamitslihi. Begitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Terus nah, tanpa ada tahrim, penyelewengan mana? Ta'til, penolakan. Satu lagi kurang. Apa? Inquiry, takyif. Cemburunya Allah kayak gimana? Itu. Terus oh tibatan. Ya sebagaimana ini madhabnya ya ahli sunnati wal jamaah. Wah ini jadi pindah ke kajian apa namanya kajian akidah. Qatibah seluruhnya tanpa terkecuali. Terus al-muttafaqu. mencara li hadisi Abi Hurairah al-muttafaqin. Ya gharu, ya gharu itu ghara, ya gharu ghairah, cemburu. Nah ini berkata Syekh Utsaimin di syarah hadis Abi Hurairah yang muttafaq alaih ini, yang disepakati secara marfu, ya, sesungguhnya Allah cemburu wal hadis dari syarah, dari syarah dari salihin. Terus ghairah sifat yang hakiki bagi Allah azza wa jalla. Namun tidak seperti cemburu ya kita. Sifat cemburu ya Allah lebih besar, lebih mulia lagi. Sampai pada perkataan beliau dalam hadis ini terdapat penetapan sifat cemburu bagi Allah. Terus yusbitun. Dan jalan yang sunnah wal jamaah dalam hadis ini maupun yang lainnya, dari hadis-hadis sifat maupun ayat-ayat sifat, mereka menetapkan sifat-sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang layak bagi Allah. Terus Ahli Sunnah menyatakan Allah cemburu namun tidak seperti cemburunya makhluk. Terus lakin laisa ka farhil makhluk. Nah ini Allah bergembira namun tidak seperti gembiranya makhluk. Wala tashabbaha atau wala tushbihu sifati, sifat jamak mana salim, makhlukin. Maksud cuma dua doang yang disebut yang enggak serupa. Baik. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang layak baginya. Tidak sifat-sifat tersebut tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Nah, selesai. Baik. Terus lihat di matan berikutnya. Wa idza ulima, nah sekarang jika khabarlah diketahui, wal aktsar hadfuhu, maka kebanyakan ya dihadap khabar tersebut. Ya, semisal firman Allah taala fala fauna, semisal firman Allah subhanahu wa taala fala fauna. Ya. Fala fauta ai lahum. Pada faud, maka mereka malah maka faud, maka tidak ada dapat melepaskan diri. Hai bagi mereka, artinya mereka tidak dapat melepaskan diri. Ya, bagi orang-orang kafir. Wala dair. Maka tidak ada doiro, kemudaratan. Ai alaina bagi kita. Ya. Wala haula, wala quwata ailana. Ini tadi yang jelas. Ai barakallahu fiik. Nah, ini ya. Coba, Niko. Baca Niko. Apa? Ilang, ida? Juhilana. Lam yo alam. Ah, Lam yu'lam yalzam minhu adam al-fa'idati wal arabu mujmi'un. Tarkit ta'al takallum. Jadi bedain lo. Alif lam syamsiyah qamariyah. Baik, awdalla alaihi siyakul kalami ka surahat buhu. Ka'an yuqala nam. Wa idza juhila khabaru la. Sekarang jika khabar la itu majhul, tidak diketahui. Ai idza lam yu'lam khabaru la, yaitu apabila khabar la tidak diketahui. Bi allam yadulla alaihi dalilun, yaitu tidak ada dalil yang menunjukkannya. Ba'da hadfihi, setelah dihadaf, wajib dzikruhu, maka wajib disebutkan. Inda jami'il Arab, menurut seluruh, wajib ini menurut seluruh orang-orang Arab sebagaimana contoh-contoh yang lalu. Wa inna ma wajaba dzikruh, wajib disebutkan ini kenapa? Li anna hadfa ma lam yu'lam, karena menghadap, menghapus sesuatu yang tidak diketahui, ya zaminu adam al-fa'idati. Ya, maka hal ini mengharuskan ya, dari hadap tersebut ya, ini konsekuensinya apa? Gak ada faedahnya kalau begitu. Ya. Antum mau mengatakan la rajula ya fiddar. Antum cuma ngomong la rajula aja. Ya, la rajula fiddar. Ya, fiddar. La rajula ahad. Ya, la rajula ahad. Apa? Antum misalkan mau mengatakan la rajula ya qatilun, enggak ada seorang pun yang membunuh. La rajula aja. Itu enggak boleh. Kecuali juga kecuali sudah diketahui. Wal arabu mujmi'un, dan orang-orang Arab mereka semua bersepakat ala tarki takallumi bima la faedah, tapi untuk meninggalkan ya pembicaraan yang enggak ada faedahnya. Enggak ada sisi faedah dalam ilmu nahwu. Nah, sekarang wa idza ulima, sekarang apabila diketahui khabarnya ai anna khabara la idza kana ma'luman, sekarang khabar la jika diketahui bi andala alaihi dalilun, semisal yaitu dengan adanya petunjuk yang menunjukinya, kawuqihi, semisal dia terletak jawaban sebagai jawaban li su'alin atas sebuah pertanyaan, aw dalla alaihi siyaqul kalam, atau ada konteks kalam yang menunjukkan kepada khabar la tersebut, maka kebanyakan kasurahatuhu, kebanyakan dihadaf. Ya, dihapus itu khabar la indal hijaziyin menurut ulama Hijaz. Wa wajaba, dan ya kebanyakan apa namanya? Wajib dihadaf inda tamimiyin wa ta'iyin. Ya, menurut ulama ahli Bani Tamim dan kaum atau Bani Ta'i. Ya. Hal awal yang pertama dihadaf yang dia sebagai jawaban dari soal. Hal min rajulin qa'imun, antum katakan la rajula, berarti takdirnya sudah jelas ya, la rajula qa'imun wa tahdhifu al khabara, dan anda berarti menghadap khabar ya, hadafa yahdhifu hadfan, jangan tahdaf ya, wa tahdhifu khabara, berarti anda menghadap khabarnya wa huwa qa'imun. Jawazan ini boleh aja inda hijaziyin wa wujuban inda ghairihim, menurut ulama Hijaz wajib, menurut ya, ulama Ta'i dan Tamim wajib, menurut Hijaz boleh saja. Wasani kal amsilati al musannif. Sedangkan yang kedua sebagaimana contoh dari musannif. Ya. Qala Fa in dakhalat la ala ma'rifatin. Nah, sekarang jika la, ya, la nafiyah li jinsi tadi, ya, masuk ke isim ma'rifah. Ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Maka dia ya, ihmal dan wajib takrar. Nah, wajib diulang. Afasala bainaha wa baina ismiha fasilun. Atau ada fasil pemisah yang memisah antara la dan isimnya. Maka wajaba ihmaluha. Maka wajib diihmal. Meniadakan pengamalan dari la. Ya. Wa wajaba raf'u ma ba'daha ala annahu mubtada'un wa khabarun. Ya. Dan juga wajib meropakkan lafaz yang setelah la. Isimnya. Tidak jadi isimnya lagi sudah. Ya, jadi mubtada. Ya. Isim yang setelahnya ya, dan isimnya setelahnya itu sebagai mubtada khobar. Wajib takraruha. Dan wajib ditakrar. Wajib diulang la'nya tadi. Contoh, la zaidun fiddari wala amrun. La fiddari rajulun wala mra'atun. Nah, siapa lagi tadi yang belum baca? Tunjuk tangan. Rapi. Nugraha. Coba rapi dulu. Ayo. Dari wala amrun hadha mitalun litakrariha ma'al ma'rifati fala nafiyatun li jinsi muhtaratun wa zaidun mubtada'un wa fid dari jarun wa majrurun khabarun mubtada'i wal wawu 'atifatun wala nafiyatun muhmalatun wa amrun mubtada'un kuliba khabaruhu dalalati ma qablahu alaihi. Baik. Sekarang la zaidun fid dari wala amrun. Ini contoh ya, hada misalun li taqrariha, pengulangan la ma'al ma'rifah ya, bersama isi ma'rifah. Ya, dengan isi ma'rifah. Ya, maka la di sini bukan la nafiyah ya, la nafiyah li jinsi amilah, tapi la nafiyatul li jinsi muhmalatun, enggak beramal. Ya. Nah, Zaidun di sini sebagai mubtada, fidda jar majrur mutaliq dengan khobar. Wau atifah. La la nafiyah la yang kedua wala amrun. Ya. La nafiyah muhmalah. Ya. Amrun mubtada, hudifa khobaruhu. Nah. Ya. Ya, dihadap. Kenapa didalah terima qablaha alaih? Karena sudah ada petunjuk sebelumnya bagi khobarnya ini, berarti wala amrun fiddari. Ya, terus baca lagi rapi. Pemisalu dukulika ala ma'rifatin minat tanzini qawluhu ta'ala lasyamsi yang bagi laha antudrikal kamar walal laylu sabikun nahar wa qawluhu wala fiddari rajulun wala mu'atun hada mitalun mitakroliha ma'an majrati al-maksulati anha wa irabuhu kalladhi qablahu. Baik, ya, contoh misal dukhulul masuknya la pada isim ma'rifah ini min tanzil dari Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala la syamsu. Nah, ini la masuk ke ya isim ma'rifah asy-syams ya. Ada al ma'rifah di sini. Yan bagi laha an tudrikal qamar. Maka matahari sepatutnya tidaklah matahari sepatutnya tidaklah bagi dia an tudrikal qamar. Untuk mendapatkan qamar, mendapatkan bulan. Wala lailu sabiqun nahar. Ya. Dan juga tidak layak juga bagi malam mendahului siang. Ya, yang ada siang dulu baru malam. Baik. Ayat lanjutannya apa? Ini surah Yasin. Nah, yang biasa yasinan pasti hafal. Nah. Kullun fi falakin yashabu yasbahun ya. Semuanya itu fi falakin pada garis edarnya ya yasbahun, mereka beredar sesuai ya matahari enggak ngambil bulan, siang malam enggak bakal ya mengambil atau mendahului salah satunya. Syahidnya di sini di mana? La syamsu yan bagilaha. Ah, baik, mubtada. Kemudian ada takrar wala lailu sabiqun. Nah, kemudian wala fid dari rajulun wala imra'atun. Ini sekarang difasil ini, ya enggak? Ini difasil. Hadza misalun li taqrariha ma'a nakiratil mafsulati anha. Ini contoh pengulangannya, padahal sudah hampir terpenuhi syaratnya nih. Ya, isim dan khobarnya nakiroh, tapi mafsulah, terpisah. Ya, terpisah. Harusnya gimana? La rajulun fiddar, begitu. Terpisah. Ya, la rajulun fiddari walam ra'atun. Terpisah gimana? Antara la dan isimnya. Ya. La fiddari, ya tidak ada fiddari. Kalau ternyata enggak ada sesuai, ya udah beramal ya. La rajulun fiddari. Nah. Ya, ini mafsulah anha, terpisah antara la dan isimnya. Wa yurabuhu kalladzi qablah. I'rabnya sama seperti sebelumnya. Berarti fiddari jar majrur muta'alliq dengan khobar muqaddam. Ya, rajulun mubtada. Wa wa'atifa la nafiyah muhmalah imra'atun. Ya. Berarti apa? Mubtada tsani. Ya, ma'tuf. Khabarnya mana? Ya, mahdhuf. Fidari juga. Baik, barakallahu fik. Ya, wa misluhu, jelas baca. Terus Nah, contoh dari Al-Quran firman Allah Ta'ala yang dia mafsulah antara la dan isimnya, la fiha gaulun. Gaulun isim la terpisah oleh fiha. Ini di surga ya, tidak ada fiha di jannah itu gaulun. Afwan, la fiha. Tidak ada khamr di surga itu yang ada gaulnya. Gaul itu alkoholnya. Berarti enggak memabukkan. Jadi khamr di surga itu enggak ada alkoholnya. Walahum anha yunzafun. Dan mereka ya, di surga karena minum khamr mereka tidak dimabukkan karenanya. Ya, di fasal itu ya. Yang pertama itu gaulun di fasal la gaulun fasal oleh fiha. Ya, berarti dia mubtada dan wajib takrar. Walahum anha yunzakun. Qala al-faqih berkata, wastufida, maka diambil faedah min tamtsilihi, dari contoh seperti ini. Ya, dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh mu'alif di sini. Annal murada bitakrari, bahwasanya yang dimaksud dengan takrar itu gimana? Kan pengulangan. Yaitu antudkara ma'rifatun ukhra. Disebutkan juga isi ma'rifat yang lain. Ya, semisal la zaidun fiddari wala amrun, disebutkan yang lain, ma'rifat yang lain. Au nakiratun ukhra. Ya, ma'tufatan 'alal awal. Ya. Atau disebutkan nakirah yang lain, semisal la fiddari rajulun wala imra'atun, sebagai ma'tuf dari yang awal. Ya. La yukarraru al-awwal bi'ainih. Yang awal, ma'rifah yang awal atau nakirah yang awal, enggak boleh diulangi lagi dengan yang itu. Jadi antum enggak boleh mengatakan la zaidun fiddari wala zaidun. Enggak boleh. Ya. La fiddari rajulun wala rajulun. Enggak boleh. Mesti pakai isim nakirah atau ma'rifah yang lain. Ya. Seperti sini. Masih bisa lanjut? Cukup kali ya. Terakhir pembahasan tentang ya la, berarti ya, besok insyaallah kita masuk ke pasal berikutnya, dzanna wa akhwatuha. Ya, ada yang mau tanya enggak? Tafadhalu.